Aku sekarang ini bingung Mas Bram. Kenapa? Motoku nguasne akeh ting prentul nang kene. Apa ne to? Banyak kameramen yang di sini sampai waktu sing ngendi sing tak wasno iki yo. Oh, pate prentul iki kameramen to. Ini pertanda kerukunan, kesatuan, persatuan. Sama-sama datang dari Juwana Pati. Yang satu Merpati Vision ya. Dan yang satunya lagi Max Pro. Selamat kerjasama dengan Monata. Selamat bergabung. Nyanyi sing aslo ya bro. Meredam hawa nafsu, amarah emosi dan sebagainya. Marilah kita semuanya bertawadhu pada yang kuasa roda kehidupan. Yang suka lagu-lagu melo, melankolis, slow dan sebagainya, selamat menikmati. Oh, dinyanyiin oleh Ratnamtika. Pantes pora, Mas.